Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Wa'alaikumsalam azakumullah, kita melanjutkan pelajaran kita, pembacaan kitab Zadul Ma'ad lil Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Baik, sampai di mana? Wa minha annal baik. قال رحمه الله تعالى ومنها يعني من الأحكام والفقه hukum dan fikih yang kita ambil dari perang Uhud ini. Barakallahu fikum, disebutkan oleh al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, anna al-imam idza asabathu jarahatun shalla bihim qa'ida, bahwa seorang imam yang tertimpa musibah, jaraha, terluka, kemudian hendak mengimami makmumnya, maka boleh bagi dia untuk salat sambil duduk. Wa sallu wara'ahu qu'udan, dan makmum di belakangnya juga harus salat sambil duduk. Ketika imam salat sambil duduk karena cedera, karena luka yang dia derita, maka makmum yang di belakangnya harus sholat sambil duduk pula. Kama fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi hadhil ghazwah. Baik. Sebagaimana beliau lakukan di peperangan ini, perang Uhud, wastamarrat ala dalika sunnatuhu ila hini wafatihi. Dan terus-menerus ini menjadi sunnah beliau, ajaran beliau sampai beliau meninggal dunia. Jadi ketika imam itu jatuh sakit, imma sebelum sholat dia memang tidak lagi mampu berdiri dalam sholatnya, atau di dalam sholat dia barakallahu fikum tidak mampu, maka semua makmum harus mengikuti imam. Wa minha jawazu du'air rajul ayyuqtala fi sabilillah wa tamannihi dhalik. وليس هذا من تمني الموت المنهي عنه كما قال عبد الله بن جحش اللهم لقني من المشركين رجلا عظيما طيب كفره شديدا حرده فأقاتله فيقتلني فيه فيك ويسلبني ثم يجدع أنفي وأذني فإذا لقيتك فقلت يا عبد الله فَقُلْتَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنِ جَهْشِ إِمَا جُدِعْتَ قُلْتُ فِيكَ يَا رَبَّ. Bolehnya seorang berdoa untuk dia mati di perang membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Berdoa untuk mati syahid. Bercita-cita, berangan-angan untuk itu. Dan ini bukan termasuk berangan-angan untuk mati yang dilarang. Karena yang dilarang itu kata Rasulullah SAW, la yatamannayan ahdukumul mauta li syai'i yusibuhu au bihadzal ma'na. Jangan pernah ada seorang di antara kalian berangan-angan untuk mati karena derita yang dia dapati. Dia merasa terlalu sempit dunia ini karena musibah yang menimpa dia, imma karena kemiskinan wa imma karena masalah-masalah yang lain. Al-muhim, dia serasa tidak lagi mampu untuk menjalani kehidupan sehingga dia pengen untuk bunuh diri. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa in kana la mahala, itu pun kalau memang dia harus berdoa untuk mati karena sakit yang dia anggap tidak ada harapan untuk sembuh, orang juga sudah merasa terbebani dengan keberadaan dia. Barakallahu fikum. Orang terbebani dengan keberadaan dia, merepotkan orang banyak maksudnya. Barakallahu fikum, sementara dia tidak lagi bisa berbuat banyak, maka boleh bagi dia berdoa, Allahumma ahyini in kana lil hayatu khairan li wa tawaffani in kana lil wafati khairan li. Ya Allah, panjangkan umurku jika sekiranya dengan umur yang panjang itu masih lebih baik untuk aku. Dan matikanlah aku ya Allah jika sekiranya kematian itu lebih baik untuk aku. Selama barakallahu fikum orang itu diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup, keutamaannya sangat-sangat luar biasa. Baik. Talha bin Ubaidillah mengatakan, dulunya ada dua orang datang ke kota Madinah. Dua orang masuk Islam sama-sama. Paham barakallahu fikum? Satunya kalem, satunya cekatan. Barakallahu fikum. Yang cekatan ini barakallahu fikum senantiasa berusaha berupaya sampai dia meninggal dunia di peperangan, mati syahid dia. Setahun kemudian saudaranya ini yang sama-sama masuk Islam baru meninggal dunia. Barakallahu fikum, baru meninggal dunia. Talha bin Ubaidillah melihatnya di dalam mimpi. Dia mendatangi dan mendapati keduanya. Baik. Kemudian datanglah malaikat mempersilahkan yang mati belakangan ini, jaraknya 1 tahun. Yang mati belakangan ini dipersilahkan duluan masuk ke dalam surga ketimbang yang mati syahid. Kisah ini dikisahkan, diceritakan oleh Talha bin Ubaidillah kepada orang-orang. Orang-orang pun terheran-heran, kok bisa? Bagaimana bisa ini ceritanya? Satu mati syahid, barakallahu, satu mati biasa-biasa saja, kok luar biasa ini yang dipersilakan masuk surga duluan baru ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang harus kalian herankan? Tidak ada yang diherankan. Apa? Baik, tidakkah kesimpulan ini meninggal dunia lebih dahulu dan yang satunya lagi diberi rentang waktu oleh Allah Subhanahu wa taala selama 1 tahun, dia melakukan sholat, dia melakukan puasa Ramadan yang di dalamnya ada malam Lailatul Qadar. Berapa banyak sholat yang dilakukan selama 1 tahun itu? Berapa banyak kebaikan yang dilakukan selama 1 tahun itu bersama dengan puasa yang dia lakukan? Tentunya perbedaan antara langit dan bumi. Barakallahu fikum. Satu sujud saja untuk Allah Subhanahu wa taala yang kita lakukan itu luar biasa keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Satu sujud yang kita lakukan. Barakallahu fikum. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik orang di antara kalian yang diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa? Baik amalannya. Ya walaupun mungkin sakit-sakitan, tapi masih dia bisa beraktivitas normal dalam artian salatnya masyaallah tetap berjamaah, ya kan? Tapi puasa alhamdulillah walaupun terkadang dia mendapat dirinya kesusahan dalam menjalaninya. Tabarakallahu fikum. Tapi tetap itu adalah suatu keluar biasaan. Satu keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Paham ini? Jadi mengharapkan kematian pun seandainya dia harus mengharapkan kematian, maka dia harus berdoa dengan doa itu. Allahumma ahyini in kana lil hayati khairan li wa tawaffani in kana lil wafati khairan li. Baik, ya Allah, berikanlah kehidupan untuk aku lebih panjang kalau memang kehidupan itu lebih bagus untuk aku, dan matikanlah aku kalau memang kematian itu lebih bagus untuk aku. Barakallahu fiik. Karena kita tidak tahu apa yang terbaik untuk kita. Hagalah. Oleh karena itu jangan seorang merasa sempit dunia ini sehingga dia menginginkan kematian. La. Allah melarang untuk bunuh diri. Kata Allah Subhanahu wa taala, taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kalian membunuh diri kalian sendiri, sungguh Allah Subhanahu wa taala sangat penyayang, sangat pengasih terhadap kalian. Barakallahu fikum. Jadi kalau dalam peperangan ini ada orang meminta untuk mati syahid, maka itu suatu yang sah-sah saja, boleh-boleh saja. Bukan karena derita yang dia hadapi, yang dia rasakan, tapi dia menginginkan untuk mendapatkan apa? Keutamaan syahadah, keutamaan mati syahid. di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukan termasuk minta kematian apa yang dilarang. Kama qala Abdullah bin Jahsh, sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Jahsh, Allahumma laqini minal musyrikin rajulan aziman. Taib. Kufruhu. Ya Allah, pertemukan aku dengan seorang musyrik yang sangat besar kekafirannya. Barakallahu bikum. Sangat besar, syadid, sangat kuat. Taib, kemampuannya. Fauqatilhu fayaqtuluni fika. Aku akan memeranginya dan dia akan membunuh aku karena engkau. Wa yuslibuni fi thumma yujaddiu anfi wa udhuni. Dan dia akan menyalip aku dan dia akan memotong hidung dan telingaku. Fa idza laqituka, dan kalau aku bertemu dengan engkau ya Allah nanti, fakulta ya Abdullah bin Jahsy fi ma judi'ta. Engkau ya Allah akan bertanya kepadaku, wahai Abdullah bin Jahsy, bagaimana bisa hidung dan telingamu dipotong oleh orang? Qultu fika ya Rabb, aku demikian keadaannya karena membela agamamu. Barakallahu fikum. Jadi menginginkan mati syahid bukan berarti menginginkan kematian. Barakallahu fikum. Kematian yang dilarang. Wa minha annal muslima idza qatala nafsahu fa huwa min ahlin nar. Barakallahu fikum. Dan orang yang membunuh dirinya berarti dia termasuk penghuni neraka. Jadi mati bunuh diri. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qatala nafsahu bi syai'in udziba bihi yaumal qiyamah." Barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, maka Allah akan mengadab dia di hari kiamat dengan sesuatu yang dia pakai untuk bunuh diri itu. Kalau dia menikam dirinya, maka tidak henti-hentinya dia menikam-nikam terus dirinya. Barakallahu fikum. Lah, bagaimana Anda bisa membayangkan orang yang bom bunuh diri ini? Namanya juga bom bunuh diri. Barakallahu fikum. Maju dalam medan perang bukan bunuh diri. Lah. Taib. Dia dibunuh oleh orang kafir. Sementara bom bunuh diri, dia yang membunuh dirinya. Barakallahu fikum. La haula wa la illa syattan bainal amrain. Sangat sungguh jauh antara dua perkara ini. Barakallahu fikum. Seorang maju dalam kancah perang menghadapi sekian banyak orang, maka itu bukan bunuh diri. Barakallahu fikum. Bukan bunuh diri. Yang bunuh diri dia, ya dia yang bunuh diri. Sebagaimana kisah yang ma'ruf yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika ada orang mengatakan, "Masya Allah, betapa beraninya, paling hebat hari ini si fulan. Paling hebat hari ini si fulan." Dari kalangan kaum muslimin, dia dari kalangan kaum muslimin. Kata Rasulullah SAW, huwa finnar, dia dalam api neraka. Bagaimana bisa? Tanda tanya besar, bagaimana bisa orang yang berjihad membela agama Allah Subhanahu wa taala ujung-ujungnya adalah penghuni neraka? Seorang sahabat mengatakan, ana sahibuhu, aku yang akan menjadi orang yang mencari tahu berita orang ini. Ada apa sampai Rasulullah mengatakan bahwa dia penghuni neraka? Barakallahu fikum. Seperti dikatakan di sini. Taib, yani fi Quzman alladhi utib abla yawma Uhud bala'an syadidan falamma ishtadda bihi al-jurah nahara nafsahu qala huwa min ahli an-nar. Taib. Orang ini betul-betul semangat dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dia inginkan dari orang kafir untuk dia bunuh kecuali dia mengejarnya dan membunuhnya. Akan tetapi sahabat ini yang membuntutinya, kenapa? Penasaran kenapa Rasulullah mengatakan dia penghuni neraka. Tapi akhirnya dia tetap terus berperang sampai dia terluka parah. Terluka parah dia menyingkir. Barakallahu fik. Dia tidak bisa tahan dengan luka yang dia derita. Maka dia pun meletakkan gagang pedangnya di tanah dan ujung pedangnya di dadanya. Kemudian dia membuang dirinya sehingga pedang itu menembus dadanya. Dengannya dia mati bunuh diri. Akhirnya Rasulullah mengatakan, huwa finnar. Barakallahu fik. Dan bunuh diri ini adalah dosa besar. Dosa dari dosa-dosa besar. Barakallahu fik. Terkadang kita mendengar orang bunuh diri. reaksi kita biasa-biasa saja. Karena enggak tahu hukum bunuh diri itu adalah apa. Ternyata dosa besar, dikiranya ya biasa-biasa saja, sehingga orang menganggap biasa-biasa saja. Padahal hukum bunuh diri termasuk dosa dari dosa-dosa besar. Masya Allah. Huwa min ahli nar, kata Rasulullah. Dia sebagai penghuni neraka. Wa minha anna sunnata fi syahid annahu la yughassal. Tai la yughassal, la yughassal wa la yusalla alaihi wa la yukaffan fi ghairi thiyabihi. Bal yufnanu fiha bidamihi wa kulumihi illa ayyuslabaha. Fayukfanu fi ghairiha. Sunnah dalam memperlakukan jasad orang yang mati syahid, orang yang mati syahid ini tidak lagi dimandikan. Sebagaimana kaum muslimin kalau mati dimandikan. Tapi orang yang mati syahid tidak dimandikan. Barakallahu fikum. Wala yusalla alaihi, dan tidak disolati. Barakallahu fikum. Wala yukafan, dan dia tidak dikafani. Kecuali dengan kain-kain yang dia pakai sendiri. Bal yufnan fiha bidamihi wa kulumihi, bahkan dia dikubur dengan kondisi apa adanya pada saat itu, dengan luka yang apa, luka yang menganga, mengucurkan darah, karena dia akan dibangkitkan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat dalam kondisi apa, lukanya menganga, mengucurkan darah, darah segar. Kata Rasulullah, launu dam warrihu rihul misik. Darah-darah segar yang mengalir nanti di hari kiamat ketika dia dibangkitkan oleh Subhanahu wa taala, tapi aromanya bukan aroma amis, tapi aroma kesturi. Barakallahu fikum. Baik. Illa ayyuslabaha, kecuali kalau dia di telanjangi oleh orang kafir. Dalam peperangan dia ditelanjangi, dalam artian semua apa yang ada pada dia diambil oleh orang kafir. Pakaiannya, pakaian tempurnya, senjatanya, kudanya, perbekalannya, pokoknya dia ambil semua. Dia dibiarkan telanjang, tidak memiliki pakaian sama sekali. Maka dikafanilah dia dengan apa? Kain yang lain. Barakallahu fikum. Dikafani dia dengan kain yang lain. Baik. Wa minha annahu idza kana junuban ghusila kama ghusila ghasalatil malaikatu Hamzalah ibnu Abi Amir. Demikian juga kalau ada orang yang junub. Junub dia kemudian langsung terjun ke medan perang. Kemudian mati syahid. Maka kalau ketahuan dia bahwa dia junub dan mati dalam kondisi junub, tetap dia dimandikan, mandi janabah. Baik. Berdalil dengan barakallahu fikum Hamzalah ibnu Abi Amir, pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan taghsiluhul malaika, malaikat memandikan jasadnya dia. Bagaimana bisa dia istimewa dari yang lainnya ini kok? Akhirnya orang-orang datang ke rumah istrinya. Ya Mulana, ada apa dengan Hamzalah? Kata istrinya, dia tadi itu dalam kondisi junub dari jima dengan istrinya, barakallahu fikum. Kemudian tidak sempat dia mandi, dia mendengar seruan, langsung dia naik ke kudanya menuju Uhud, terjadi peperangan dan meninggal dunia, tidak sempat mandi janabah, maka malaikat yang memandikannya. Dari sini para ulama mengatakan kalau orang junub dan mati syahid tetap dimandikan. Mandi janabah. Barakallahu alaikum. Wa minha anna sunnata bi syuhada'i ayyudfanu fi masari'ihim. Dan merupakan sunnah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang mati syahid mereka dikubur di tempat mereka meninggal dunia. Seperti gugurnya 70 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perang Uhud, mereka dikuburkan di satu tempat. Tawala yunqalu ila makanin akhar, dan tidak dipindahkan ke tempat yang lain, pokoknya di situ. Oleh karena itu, barakallahu fikum, ada pekuburan syuhada Uhud. Pekuburan syuhada Uhud. Insyaallah kalau ada waktu nanti barakallahu fikum antum diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, imma haji wa imma umrah, Tapi antum bisa ziarah ke sana. Barakallahu bikum. Insyaallah taala. Ziarah ke makam syuhada Uhud. Barakallahu bikum. Makam sangat sederhana. Tapi mereka adalah orang-orang hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bukan kuburan itu yang menjadikan, barakallahu bikum, yang menjadikan ukuran mulia tingginya derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan. Baik. Kuburan sederhana, kalau memang amalnya memang memungkinkan dia untuk mendapatkan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan ampunan. Dan semoga apapun kuburannya dibangun sedemikian rupa, baik, dengan kubah, dengan pagar emas, barakallahu fikum, kalau memangnya dia adalah waliyus syaitan, maka tetap dia akan mendapatkan azab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manfaat untuknya, barakallahu fikum, tidak ada manfaat untuknya. Subhanallah. Wala yanqulu wala yunqalu ila makan akhar. Fa inna qauman min as-sahabati naqalu qatlahum ila al-Madinah fanada munadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil amri bi raddil qatla ila masarihim. Karena dulunya di zaman itu Rasulullah masih hidup, sebagian sahabat memindahkan kuburan kerabat mereka dari Uhud menuju kota Madinah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan, memberitahu seseorang untuk mengumumkan agar supaya jenazah-jenazah yang sudah dipindahkan dibalikkan ulang ke Uhud. Baik, qala Jabir baina ana fin nawarati irja'at ammati bi abi wa khali adalat huma ala nadihin padakhaltu bihima al-Madinati. Baik. Bihima al-Madinata linudfinahuma fi maqabirina wa jaa rajulun yunadi ala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'murukum an tarji'u an turji'u bil qatla. Taib fatadfanuha fi masariha haitsu qutilat. Berkata Jabir baina ana fi anna an-nadharati ija'at ammati bi abi wa khali. Baik, ketika aku berada di Nawara, ketika itu datang pamanku, baik, bibiku membawa jenazah ayahku dan pamanku, barakallahu fikum. Baik, yang dibawa di atas, barakallahu fikum, di atas ekor unta. Padahal tu pada khalat bihima al-Madinah, maka jenazah dua sahabat mulia ini dibawa masuk ke kota Madinah untuk dikuburkan dalam kota Madinah. Wajah rajulun yunadi, kemudian datanglah seorang memberikan pengumuman dari Rasulullah, ala inna Rasulullah SAW ya'murukum anturji'u bil qatla, antarji'u bil qatla. Sungguh Rasulullah SAW memerintahkan kalian untuk kembali ke Uhud, mengembalikan dan mengubur ulang orang-orang yang mati di situ dari kalangan para syuhada. Pada dapat muhabbi maqabiriha haitsu qutilat. Kalian harus mengembalikan mereka di tempatnya di mana mereka dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala faraja'na biha, dan kami pun membawanya kembali. Pada panahuma fil qatla haitsu qutila. Maka kami pun menguburkannya kembali di mana mereka di wafatkan Allah Subhanahu wa taala. Fabaina ana fi khilafati Muawiyah bin Abi Sufyan iz ja'ani rajulun faqala ya Jabir wallahi laqad athara abaka ummal Muawiyah babada fakhraja ta'ifatun minhu qala fa ataituhu fawajadtuhu 'ala an-nahwi alladhi taraktuhu lam yataghayyar minhu shay. Barakallahu bikum. Fabaina ana fi khilafati Muawiyah, ini zamannya Rasulullah tadi kisahnya. Tetapi di zaman khilafat Muawiyah, kata Jabir, ija'ani rajulun faqala, kemudian datang seorang kepadaku. Tentunya sudah kekhalifahan Abu Bakar. Kemudian siapa? Sayyid Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali, kemudian Muawiyah. Di zamannya Muawiyah ini datang orang mengatakan, "Ya Jabir, wallahi laqad athara abaka ummalu Muawiyah." Pada Sayyid orang berteriak menyampaikan kepada Jabir, "Wahai Jabir, sungguh jenazah ayahmu nampak sudah oleh perbuatan orang-orangnya Muawiyah." Fa kharaja ta'ifatun minhu. Qala fa'ataituhu, maka aku pun mendatangi Uhud, fawajatuhu 'ala an-nahwi alladhi taraktuhu. Ternyata aku dapati ayahku masih persis seperti dulu kala, tidak berubah sama sekali. Barakallahu fiik, tidak berubah sama sekali. Qala fawaraituhu fasarat sunnah fi syuhada'i ayyudfanu fi masarihi. Dan akhirnya aku tetap kembali menguburkannya di tempat itu, dan ini menjadi sunnah untuk para syuhada, mereka harus barakallahu fikum dikubur di tempat mereka meninggal dunia. Barakallahu fikum. Dan dipindah-pindahkannya juga tidak jadi barakallahu fikum lebih baik keadaannya. Baik. Apa faedahnya? Dia meninggal di sini kemudian dikubur sini. Atau meninggal di sana kubur di sana. Apa kebaikan untuk jenazah itu ketika dia dipindahkan? Baik. Kalau memang tidak ada kondisi yang mengharuskan memang kita memindahkannya secara darurat, apakah dia akan lebih baik keadaannya? Barakallahu fikum. Kalau memang dia adalah orang yang saleh, dia tetap akan mendapatkan nilai-nilai kesalehannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau memang dia adalah orang-orang yang taleh, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta di tanah haram dia dikuburkan, tidak ada manfaat untuknya. Barakallahu fiik. Yang menjadi inti adalah amal saleh orang itu sendiri. Amal saleh orang itu sendiri. Wa minha jawazu dafni ar-rajulaini aw ath-thalatha fil qabril wahid. Di sini juga bolehnya kita menguburkan dua orang atau tiga orang dalam satu liang lahat. Bolehnya mengubur dua orang atau tiga orang dalam satu liang lahat. Karena Rasulullah SAW kana yadfanu ar-rajulaini wa thalatha fil qabr. Karena di saat itu Rasulullah memerintahkan untuk menguburkan dua orang jenazah atau tiga orang jenazah dalam satu liang lahat. Wa yaqulu ayyuhum aktsaru akhdhan lil Qur'an, sambil beliau mengatakan siapa gerangan di antara tiga orang ini yang paling banyak hafalan Qur'annya. Maka siapa yang paling banyak hafalan Qur'annya, dia yang dimasukkan lebih dahulu dan dijadikan di depan. Barakallahu fiik. Ya terus gini, kemudian ini kemudian sebulan. Baik. Baik. Maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ayyuhum aktsaru akhdhan lil Qur'an, siapa di antara mereka yang paling banyak menghafal Qur'an. Wa idza asyaru ila rajulin qaddamahu fil lahdi. Fa idza asyara ila rajulin, kalau dia mengisyaratkan kepada seseorang, mereka para sahabat mengisyaratkan bahwa si fulan yang lebih banyak ya Rasulullah, kemudian si fulan, maka itulah yang lebih dahulu untuk dimasukkan dalam liang lahat. Wa dufina Abdullah bin Amr bin Haram wa Amr bin al-Jamuh fi qabrin wahid lamma kana lima kana bainahuma min al-mahabbati faqala idfunu hadain al-mutahabbain fi ad-dunya fi qabrin wahidin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menguburkan Abdullah bin Amr bin Haram dengan Amr bin al-Jamuh, dua orang sahabat yang sangat-sangat saling mencintai antara satu dengan yang lainnya karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita memang ada orang-orang yang sangat kita cintai. Barakallahu fikum. Ya, senantiasa dia ingat kita, kita ingat dia. Ada sesuatu yang menimpa dia, kita senantiasa mendatanginya. Kita bertimpa masalah, mereka pun datang menjenguk kita. Masya Allah. Maka akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk menguburkan kedua-duanya. Ifinu hadaini al-mutahabbaini, kuburkan dua orang yang sangat-sangat saling mencintai ini di dunia, fi qabrin wahid, dalam satu kuburan. Baik. Tsumma hufira anhuma ba'da zamanin tawil wa yadu Abdullah bin Amr bin Haram ala jarhihi kama wada'aha tibhina juriha fa umitat yaduhu an jarhihi pamba'asad dam faruddat ila makaniha pasakanad dam. Subhanallah. Tsumma hufira anhuma ba'da zamanin tawil, kemudian setelah waktu lama, dari waktu yang lama, barakallahu fikum, di setelah dikuburkannya, wa yadu Abdullah bin Amr bin Haram, sementara darahnya Abdullah bin Amr bin Haram, ayahnya Jabir, dia letakkan di atas lukanya. Taib, kama wada'aha hina juriha, sebagaimana waktu itu dia dikuburkan dalam kondisi dia meletakkan tangan di lukanya untuk menahan darah keluar. Maka setelah sekian tahun lamanya tape dibongkar atau terbongkar kuburannya, tape posisinya masih sama. Orang-orang menyangka bahwa kondisi sudah berubah, maka tangannya pun diangkat dari luka yang dia derita. Tape begitu diangkat tangannya, keluar kembali darah mengalir segar dari lukanya itu. Pembahasan dam parudat ila makaniha pasakan adam, akhirnya dikembalikan ulang tangannya ke tempat luka itu, dan luka itu pun apa, berhenti mengalirkan darah. Barakallahu fikum. Dan mereka, orang-orang akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi kematiannya. Barakallahu fikum. Oleh karena itu kita berdoa senantiasa, ya Allah, barakallahu fikum, agar supaya kita meninggal dunia dengan kondisi husnul khatimah. Husnul khatimah, dari penutupan kehidupan yang paling bagusnya, paling baiknya, dalam kondisi menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Ilahuna subhanahu wa ta'ala, bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.